Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Qala المسألة الرابعة الخيار في البيع. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Al-Khiyaru fil Bay', pembahasan yang keempat atau permasalahan yang keempat adalah adanya khiyar. Apa itu khiyar? Nanti akan disebutkan definisi ataupun pengertiannya. Fil Bay', pada saat terjadi transaksi jual beli. Al-khiyaru an yakuna li kullin minal ba'i'i wal mushtari al-haqqu fi imda'i 'aqdil bai'i aw fashihi. Yang disebut dengan al-khiyar itu adalah an yakuna, adanya satu keberadaan, li kullin, bagi masing-masing, minal bai'i wal mushtari, apakah dia penjual bai', penjual wal mushtari, pembeli, haqqun, adanya hak. Jadi khiyar itu adalah sebuah hak yang dimiliki oleh masing-masing dari pembeli ataupun penjual. Apa hak tersebut? Fi imdai aqdil bai', untuk melanjutkan, imba meneruskan. Aqdil bai', transaksi jual beli tadi, au fashihi, atau membatalkannya. Ini disebut khiyar. Satu kondisi di mana masing-masing dari penjual ataupun pembeli memiliki hak penuh untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya. Jadi ketika kita ditanya, apa itu sih khiyar dalam jual beli? Ini definisinya. Dan khiyar itu nanti masing-masing ada beberapa jenis. Yaitu satu kondisi di mana masing-masing dari penjual ataupun pembeli memiliki hak penuh untuk terus melanjutkan transaksi jual belinya atau membatalkannya. Walau sudah terjadi akad, walau telah terjadi kesepakatan, walau bahkan sudah dibayar lunas, selama dia masih dalam kondisi khiyar, maka boleh bagi keduanya untuk melanjutkan atau membatalkannya. Kita baca lebih lanjut. Qala fal aslu fi 'aqdil bai'i an yakuna laziman. Matan 'aqada mustawfiyan arkanahu wa syurutahu. ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه فالأصل hukum asalnya في عقد البيع pada transaksi jual beli أن يكون لازما itu harus dijalankan لازما artinya kalau sudah tamal aqdu ya sudah barang sudah berpindah kepemilikan maka lazim harus dijalani. Ini hukum asalnya. Misal seseorang membeli sebuah barang. Ana beli ini ya, 1 kilo. Sudah, bayar selesai. Hukum asalnya si pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang, selesai. Pindah kepemilikan dua benda tadi. Uang menjadi milik penjual, barang menjadi milik pembeli. Enggak boleh dikembalikan, enggak boleh dibatalkan. Ini hukum asalnya. Matan 'aqada mustawfiyan arkanahu wa syurutahu. Kapanpun transaksi jual beli itu telah disepakati. Apabila terpenuhi mustawfiyan, terpenuhi rukun-rukun jual beli dan syarat-syarat jual belinya. Kalau sudah terpenuhi rukunnya, terpenuhi syarat-syaratnya, maka jual belinya sah. Ini hukum asal. Wala yahiqqu li ayyin minal muta'aqidaini ar-ruju'u anhu, dan tidak boleh, tidak ada hak bagi masing-masing dari kedua orang yang melakukan transaksi jual beli ini untuk rujuk kembali membatalkan transaksinya. Ingat, ini hukum asalnya. Kemudian kata para ulama, illa anna dinal islami dinus samahati wal yusri. Hanya saja perlu diketahui bahwa agama Islam ini adalah agama yang mulia. Dinus samahah, mulia, indah. Wal yusr, mudah. Tidak mempersulit para pemeluknya. Yura'il masaliha wadzurufa li jami'i afradihi. Di mana syariat Islam ini memperhatikan yura'i, memperhatikan al-masaliha, kemaslahatan, wadzurufa, kondisi, li jami'i afradihi, bagi seluruh pemeluknya. Li jami' seluruh afrad, individu. Artinya seluruh pemeluk Islam, kaum muslimin secara individunya. Inilah syariat Islam. Syariat yang mudah, indah. Syariat yang mulia. Yang akan selalu memperhatikan dan menjaga kemaslahatan dan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Termasuk dalam transaksi jual beli. Juga diperhatikan kemaslahatannya oleh syariat Islam. Wa min dzalika, di antaranya, di antara kemuliaan Islam, di antara kemudahan syariat Islam, di antara kemaslahatan kebaikan yang dijaga oleh syariat Islam untuk para pemeluknya, untuk kaum muslimin, di antaranya adalah annal muslima idza ishtara sil'atan aw ba'aha li sababi ma thumma nadima ala dzalika faqad abaha lahu syar'u al-khiyara hatta yufakkira fi amrihi wa yanzura fi maslahatihi fayaqdamu 'ala al-bay'i aw yataraja'a 'anhu 'ala ma yarahu munasiban lahu. Di antara kemudahan syariat Islam adalah bahwasanya seorang muslim, annal muslima, seorang muslim idza ishtara, apabila dia membeli sil'atan, suatu barang umum, ya, barang apa saja yang dia beli umum, dan transaksi apapun yang dia lakukan selama itu transaksinya jual beli, au ba'aha, atau seorang muslim jika dia menjual sebuah barang, tadi membeli sebuah barang atau dia menjual sebuah barang, lisababima, karena suatu sebab, bisa jadi memang dia profesinya sebagai pedagang sehingga dia menjual barang-barang yang memang ingin dia jual. Atau seseorang yang butuh terhadap harta, terhadap uang, sehingga dia menjual barang-barang yang dia miliki. Atau dia memiliki sebuah kesempatan karena dia tidak butuh terhadap barang yang ada padanya, sudah tidak lagi membutuhkan, akhirnya dia jual. Ah, kesempatanlah jual barang ini. Sudah enggak dibutuhkan lagi, sudah enggak dipakai lagi. Dalam rumah tangganya, dia sudah tidak lagi butuh dengan barang ini, dijual. Apakah dia sebagai pedagang, atau dia menjual sesuatu yang sudah tidak dia butuhkan lagi, atau dia menjual sesuatu karena memang membutuhkan imbalannya atau penggantinya, uangnya. Sama saja dari ketiga kondisi ini. Lisababima, karena suatu sebab. Thumma nadima, kemudian setelah itu dia ternyata menyesal. Setelah jual barangnya, menyesal, kenapa saya jual, ya? Atau setelah dia membeli, menyesal dia, kenapa saya harus beli barang ini? Padahal di rumah ada yang semisal, yang masih bisa untuk dimanfaatkan. Al-muhim, setelah terjadi transaksi jual beli, sudah tammal aqdu, akadnya itu sudah sah, tinggal pembayaran, atau bahkan sudah melakukan pembayaran, menyesal dia. Kenapa saya terburu-buru jual ini? Kenapa saya tergesa-gesa membeli ini? Thumma nadima ala dzalik. Dia menyesal atas perbuatannya, menjual barangnya ataupun membeli barang yang lain. faqad abaha lahu syar'u al-khiyar. Maka syariat Islam yang mulia, syariat Islam yang mudah, syariat Islam yang memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin membolehkan, abaha lahu syar'u, syariat Islam membolehkan al-khiyar bagi orang tersebut untuk melakukan khiyar. Apa khiyar tadi? Apa khiyar ya? Apa Abdullah, Mas Yoni? Apa khiyar tadi? Satu kondisi di mana? Satu kondisi di mana masing-masing dari penjual ataupun pembeli memiliki hak untuk melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Misal, contoh, saya datang ke konternya Mas Yoni, kebetulan beliau profesinya sebagai pedagang. Dan mungkin dalam masalah pembahasan kita ini, jual beli dalam kita fikih muyasar, contoh-contoh yang akan kita bawakan yang berkaitan dengan muamalah kita di sini. Sehingga lebih tandas dan mengena. Oh, contohnya seperti ini, ada di tempat kita. Contohnya yang lain lagi, oh ada di tempat kita. Sehingga kita lebih mudah memahami. Contoh ini ya, khiyar ini tadi. Saya datang ke konternya Mas Yoni beli handphone. Mas, saya lihat HP ini bagus. Disebutkan spesifikasinya, keutamaan-keutamaannya, atau kelebihan-kelebihannya, fitur-fitur yang ada. Tertarik saya. Ya sudah, berapa Mas harganya? 2,5 juta. Sudah, Anda beli. Langsung bayar cash, diterima uangnya. Selama itu saya buka-buka fiturnya. Dilihat, ini. Tiba-tiba dapat telepon dari rumah. Menyatakan bahwa anaknya sakit, butuh bawa ke rumah sakit. Begitu dengar kabar anaknya sakit, butuh pengobatan, wah menyesal. Saya kan punya handphone sudah. Sudah punya handphone satu untuk telepon cukup, kenapa mau beli lagi HP ini? Akhirnya saya kembalikan, Mas, afwan, gak jadi. Kezaliman atau bukan yang seperti ini? Bukan. Ya. Bukan kezaliman. Kenapa? Nanti ada syarat-syaratnya. Sebagaimana yang akan dibahas, itulah yang disebut dengan khiyar. Ada beberapa jenis. Di antaranya khiyarul majlis, yang akan disebutkan pertama. Contohnya tadi, selama masih ada dalam satu majelis di tempat, belum pisah badannya para penjual dan pembeli tadi, maka masing-masing dari kedua belah pihak memiliki hak penuh untuk melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Ini yang disebut dengan khiyar. Selama masih di tempat tersebut, sang penjual punya hak penuh untuk membatalkan penjualannya, sang pembeli juga punya hak penuh untuk membatalkan pembeliannya. Walau telah terjadi kesepakatan dan telah sempurna akad transaksi jual belinya. Kenapa Ustaz kok dibatalkan? Iya, anak butuh uang ternyata untuk pengobatan anak. Ayo sudah. Selama barang itu belum rusak ya. Selama barang itu belum ada cacat. Kalau seandainya sudah ada kerusakan dan kecacatan, maka itu tanggungan dari orang yang memegangnya. Di mana rusaknya tadi? Atau kebalikannya, begitu saya membeli harganya 2,5 juta tadi, sudah senang saya, enggak ada telepon dari rumah, enggak ada masalah dari pihak saya. Ternyata beliaunya, Mas Yoninya, yang ditelepon sama keluarganya, jangan lupa pesanan si fulan HP-nya tadi, ternyata sudah terjual, lupa tadi. Oh iya, masih dalam majelis, afwan Ustaz, Anda batalkan penjualan ini, karena satu sebab Anda batalkan. Oh ya sudah, fadhol. Enggak boleh saya kemudian ngotot. Enggak bisa, anak sudah senang sekali dengan HP ini. Sudah saya bayar lunas. Kenapa? Karena masih dalam satu majelis. Ini yang disebut dengan khiyarul majelis. Khiyar tadi perlu kita fahami dulu. Apa makna definisi dari khiyar? Yaitu satu kondisi di mana masing-masing dari penjual ataupun pembeli memiliki hak penuh untuk melanjutkan transaksi jual belinya atau membatalkan transaksi jual belinya. Thayyib, kita lanjutkan. Faqad abaha lahu syar'u al-khiyar. Maka syariat Islam ini membolehkan adanya pilihan bagi dia. Hatta yufakkira fi amrihi. Sehingga dia bisa memikirkan urusannya. Wa yanzura fi maslahatihi. Dan melihat kemaslahatan pada transaksi jual beli yang telah dia lakukan. Fayaqdamu 'alal bai'i aw yataraja'u 'anhu. Apakah dia akan yaqdam, maju terus melanjutkan pembeliannya, aw yataraja' 'anhu, atau dia mundur kembali dan membatalkan jual belinya. 'Ala ma yarahu munasiban lahu, sesuai dengan pendapat, pandangan, penelitian yang ada pada dia. Cocoknya saya lanjutkan aja lah jual beli ini. Lanjut. Setelah dia berpikir-pikir kemudian mengambil keputusan, sepertinya lebih pas kalau saya batalkan saja. Batalkan. Tayyib, aqsamul khiyar, jenis-jenis khiyar. Awalan lil khiyari aqsam. Khiyar dalam transaksi jual beli itu punya beberapa jenis. Ahammuha, yang terpenting adalah awalan khiyarul majlis. Yang pertama sekali khiyar majlis. Satu kondisi di mana masing-masing dari penjual ataupun pembeli memiliki hak penuh untuk melanjutkan transaksi jual belinya atau membatalkannya selama mereka masih dalam satu majlis. Ini makna dari khiyarul majlis. Wa huwal makanul ladzi yajri fihi at-tabayu'. Yang disebut dengan majlis adalah suatu tempat di mana terjadi alladzi yajri, yang terjadi, yang berlangsung, fihi, di tempat tersebut, at-tabayu', transaksi jual beli. Fayakunu likulli wahidin minal aqidaini al-khiyar. Maka masing-masing dari kedua orang yang melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli, al-khiyar, punya khiyar, punya pilihan. Madama fi majlisil aqdi walam yatafarraqa minhu. Selama mereka berdua masih di tempat transaksi jual beli itu dan selagi mereka belum berpisah badannya. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-bay'ani bil khiyar, transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli itu berlaku padanya khiyar, ma lam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah. Ini dalilnya al-bay'ani. Kalimat al-bay'ani, transaksi jual beli, artinya sudah terjadi kesepakatan, sudah sempurna akad transaksi jual beli tadi. Tetapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bil khiyar, tetap walaupun sudah sempurna akadnya masih berlaku bagi mereka khiyar, pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya. Kapan itu? Malam yatafarraqa, selagi mereka belum berpisah. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, demikian pula Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syari' al-hakim Allah tabaraka wa taala, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan batasan tafarruq yang dimaksudkan. Perpisahannya itu harus bagaimana? Apakah cukup balik badan sudah pisah? Atau mundur beberapa langkah sudah dikatakan berpisah tempat? Atau bagaimana? Enggak disebutkan. Sehingga ini kembali kepada urf. Sebagaimana dalam pernikahan diwajibkan mahar. Namun tidak ditentukan berapa batasan mahar tadi. Sehingga itu kembali kepada urf. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya diwajibkan dalam Islam, tetapi tidak disebutkan berapa batasan uang bulanan yang harus diserahkan oleh suami kepada istri, yang harus diberikan sebagai kecukupan. Sehingga itu kembali kepada urf, kebiasaan, keumuman masyarakat setempat. Demikian pula dalam masalah khiyar majelis ini. Sehingga manakala itu disebut sebagai sesuatu yang telah memisahkan mereka, maka dikatakan mereka berdua telah berpisah badannya dari tempat transaksi jual beli. Kalau belum, ya belum. Masih di majelis. Sampai-sampai dicontohkan oleh Syekh Munuzaimin rahimahullah. Kalau seandainya terjadi transaksi jual beli itu di pesawat. Misal, dua orang naik penerbangan pesawat. Begitu mereka duduk di tempat duduk, masing-masing sudah berada di tempat duduknya, bersebelahan. Kemudian terjadi pembicaraan di antara mereka, sehingga terjadi transaksi, mungkin jam tangannya, atau apalah dijual oleh salah satu dari mereka, dibeli oleh yang lainnya. Kan gak mungkin mereka yang satu turun dari pesawat tiba-tiba gitu. Gak mungkin. Sehingga mereka tetap berada dalam pesawat itu selama berapa jam perjalanannya. Kalau dari sini ke Arab Saudi 9 jam. Atau bahkan lebih. Selama itu maka mereka masih dikatakan satu majelis. Sehingga ketika sebelum mereka turun, ternyata yang menjual membatalkan. Saya batalkanlah ini. Enggak bisa, kita sudah 9 jam yang lalu ini. Kesepakatan sudah 9 jam yang lalu saya bayar lunas. Kok dibatalkan sekarang? Iya. Boleh, karena itu ada khiyar majelis. Atau pembeli yang membatalkan. Enggak jadi saya beli ini, saya pulangkanlah. Kayaknya nanti selama umroh saya butuh banyak biaya. Sementara tadi saya beli jam tangannya harganya 3 juta misal. Atau barang yang lain harganya mahal. Saya batalkan. Boleh, selama mereka masih di satu majelis. Walau telah terpaut waktu yang lama. Atau bahkan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Ketika telah terjadi transaksi jual beli, kemudian kedua-duanya tertidur di tempat yang sama. Setelah terjadi transaksi, tidur di tempat yang sama. Begitu terbangun, salah satu langsung membatalkan. Saya batalkan penjualan ini. Atau saya enggak jadi beli barangnya. Lalu kenapa? Kita tadi malam sudah transaksi jam 9. Sekarang jam 4 subuh kita bangun, sudah sekian lama berlalu. Kok dibatalkan? Enggak bisa lah. Jawabannya boleh selagi mereka masih dalam majelis. Dan itu termasuk dalam satu majelis. Belum berpisah badan mereka karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam yatafarraqa," selagi mereka belum berpisah, perpisahan di sini adalah tafarruqul abdan, berpisahnya badan mereka. Masuk ke toko jual beli, setelah itu selesai pembayaran, dia keluar. Keluar dari pintu toko sudah. Kalau dikatakan di tempat kita, itu sudah berarti sudah pisah badan. Sudah sah transaksi jual belinya. Lazim. Harus untuk dilanjutkan. Maka kita katakan, gak boleh kemudian dia sudah keluar dari toko, berkemas-kemas, masuk ke mobilnya, starter mobil, jalan 5 langkah, kemudian turun lagi. Saya batalkan, gak jadi saya beli. Gak bisa yang seperti ini. Kalau memang penjual mau membatalkan dengan kerelaannya, silahkan. Tetapi kalau penjual menahan, enggak. Saya enggak mau membatalkan karena kita sudah tafarruqul abdan. Tadi selama transaksi, ada khiyarul majlis, tidak ada pembatalan. Sekarang, tiba-tiba pembeli ingin membatalkan, sementara sudah terjadi perpisahan badan tadi, maka jual beli, saya tidak mau membatalkannya. Sudah. Hak bagi penjual untuk tetap menahan uangnya yang telah dia terima dari pembeli. Demikian pula si pembeli ketika ternyata penjual tidak ridha untuk membatalkan penjualannya, ya sudah. Dia mengambil barang yang telah dia beli, bisa dia jual ke yang lain lagi. Allahu a'lam bissawab. Ini beberapa pembahasan tentang khiyarul majlis. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang khiyarul majlis yang dijelaskan oleh para ulama. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم